kita. Hidup tanpa dirimu. kaya kuasa selalu melimpahkan rahmatnya pada cinta kita. rasa muring-muring. Dalam membaca surat-Mu. kita nyanyi lagi. Ayo panci, panci Indonesia bergoyang. Sing tak tresnani, pengen

wujudku. Terkadang duka. cobaan.